untuk berlepas diri dari mereka. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, engkau tidak termasuk dari mereka. Engkau tidak termasuk dari seorang pun dari mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan pernyataan berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari setiap ahzab, dari setiap kelompok-kelompok sempalan yang menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah yang telah memberi hidayah kepada ahli sunnah untuk senantiasa berjalan di atas at-tariqul haq, di atas jalan yang hak. Tujuan mereka berkumpul adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan marzatillah, mengharapkan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Dan itu adalah merupakan tujuan hidup kita di muka bumi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan kitab Sahihul Adabil Mufrad, di mana pada malam hari ini kita memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-79 dari kitab Sahih Al Adabil Mufrad, atau bab yang ke-92 dari kitab aslinya, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babun liyajtanib al-wajha fiddar. Bab, hendaklah seseorang itu menjauhi wajah pada saat dia memukul, pada saat dia memukul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memukul itu adalah bentuk iza, menyakiti seseorang. Dan asal hukum menyakiti seseorang, baik dengan lisan, dengan ucapan, atau dengan perbuatan, adalah perkara yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hajjatul wada', beliau bersabda di hadapan para sahabatnya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, demikian pula harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya negeri ini, yaitu al-baladul haram, seperti haramnya hari ini, yaitu pada hari Arafah, dan seperti haramnya bulan ini, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk mendatangkan gangguan kepada seorang muslim yang menyebabkan tertumpahkan darahnya, atau yang menyebabkan hilangnya hartanya, atau dirusak kehormatannya. Hal ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di antara dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, walladzina يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa ada perbuatan dari mereka, mereka tidak melakukan apa-apa, mereka tidak melakukan kesalahan, maka mereka sungguh telah memikul kedustaan dan dosa yang sangat nyata, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim adalah kefasikan, memeranginya, membunuhnya adalah merupakan bentuk kekufuran. Dan masih banyak lagi nas-nas dari Al-Quran Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang diharamkannya menyakiti seorang muslim, demikian pula muslimah. Oleh karena itu, memukul termasuk dalam bentuk al-iza, dalam bentuk menyakiti. Maka tidak diperbolehkan memukul seseorang tanpa hak. Namun ada hal-hal atau keadaan-keadaan yang diperbolehkan bagi seorang itu untuk memukul. Nah, ini yang kita sebutkan tadi dengan cara yang hak, dengan cara yang hak yang diizinkan di dalam syariat. Dan seperti misalnya apabila kita melihat ada seorang melakukan perbuatan kemungkaran, melakukan perbuatan kemungkaran, lalu kemudian bagi penguasa melihat bahwa orang ini butuh untuk diberikan pelajaran, apakah dalam bentuk hukum had ataukah dalam bentuk ta'jir. Bentuk hukum had maksudnya sudah ada ketetapan hukumnya, seperti pencuri yang dipotong tangan atau zina yang dirajam, atau dalam bentuk ta'jir. Yang dimaksud dengan ta'jir yaitu hukum yang dikembalikan kepada penguasa, mereka melihat kemaslahatannya. Nah, seperti misalnya kalau seorang itu peminum khamr, ia meminum minuman yang mabukkan, lalu kemudian penguasa memukulnya atau mencambuknya, maka yang seperti ini diperbolehkan. Atau misalnya dia dalam mendidik anaknya, apabila ada kemaslahatan untuk memukul anak tersebut dengan pukulan yang mendidik tadi, maka diperbolehkan secara syar'i. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Wa farriqu bainahum fi al-madaji'." Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka telah berusia 7 tahun. Dan pukul mereka apabila mereka enggan untuk sholat pada saat mereka telah berusia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Yang menjadi syahid dari hadis yang kita sebutkan ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan ad-darb, memukul seorang anak yang apabila dia enggan untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya dia melihat seorang istri yang membangkang, yang ingkar kepada suaminya, maka secara syar'i juga diperbolehkan untuk memukul. Akan tetapi jangan sampai pemukulan ini dijadikan sebagai satu kebiasaan. Nah, sehingga suaminya dikenal sebagai tukang pukul. Orang suka memukul istrinya. Ini satu hal yang tercela. Satu hal yang tercela. Itulah di dalam Islam. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada dua orang yang datang melamar beliau, melamar wanita ini. Lalu dia ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan dua laki-laki yang datang untuk melamar wanita tersebut. Yang satunya bernama Abu Jaham dan yang kedua bernama Muawiyah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma Muawiyah fasu'luk wa amma Abu Jaham fala yad'u al-'asa 'ala 'atiqi." Adapun Muawiyah dia orang miskin. Nah, artinya kalau menikah ya hidup apa adanya ya, Naam. Dia tidak punya apa-apa. Adapun Abu Jahal, dia orang yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Kata para ulama, An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan dan menjelaskan hadis ini, bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah merupakan ungkapan yang menunjukkan bahwa Abu Jahal ini seorang darrab yang suka mukul. Nah, artinya kalau kamu nikah sama dia ya konsekuensinya, nah, kamu sering dipukuli. Dan ini adalah merupakan sifat yang tercela. Nah, marah sedikit pukul. Tidak tenang tangannya ini untuk melampiaskan amarahnya dengan pukulan. Namanya istri seorang yang wa'ifah, seorang wanita yang lemah. Nah, maka seorang suami ketika dia hendak unjuk kekuatan, jangan di depan istrinya. Nah, bukan levelnya, bukan lawannya. Nah, ya, keluar sana cari balok, pukul balok atau pukul besi. Nah, ya, jangan mukul orang yang lemah, kasihan. Nah, namun diperbolehkan secara syar'i apabila ada tanda-tanda kemaslahatan untuk melakukan itu. Dan itu adalah tingkatan yang setelahnya, tentu setelah memberikan nasihat, lalu kemudian dia terus mengulangi perbuatan tersebut dan menunjukkan sikap pembangkangan dia kepada suaminya, maka diperbolehkan untuk memukulnya. Nah, namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadribha darban ghaira mubarrih." Pukullah dia dengan pukulan yang tidak menyebabkan cacat, tidak mematahkan tulang, tidak menyebabkan memar, na'am. Ya, tidak menyebabkan terluka salah satu dari bagian tubuhnya. Pukulan yang mendidik. Nah, yang seperti ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah menunjukkan bahwa adzarb, pemukulan itu ada. Diperbolehkan secara syar'i dalam keadaan-keadaan tertentu. Namun pada saat seorang hendak melakukan pemukulan juga ada adabnya. Tidak sekedar mukul terus dipukul. Naam, tanpa memperhatikan adab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang akan disebutkan oleh Imam Bukhari ini menyebutkan adab tersebut. Di antara adab yang dijelaskan adalah hendaklah seseorang itu menjauhi memukul wajah. Menjauhi memukul wajah, sebab wajah itu adalah tempat kemuliaan seorang manusia. Nah, ketika dipukulnya wajah seorang sangat terhina. Nah, maka segala bentuk pemukulan terhadap wajah, apapun namanya, apakah disebut tempeleng, apakah disebut hook kanan atau hook kiri, ya, atau yang semisalnya, ke arah wajah haram, tidak diperbolehkan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza daraba ahadukum khadimahu falyajtani bil wajha." Apabila salah seorang di antara kalian memukul pembantunya, memukul pelayannya, maka hendaklah dia menjauhi wajah. Sahih, hadis ini adalah hadis yang sahih dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Maka di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah dari hadis ini memberikan isyarat bolehnya memukul. Nah, memukul al-khadim, memukul pelayan, apabila dia melakukan pelanggaran secara syar'i tentunya. Nah, dalam rangka ta'diban, untuk mendidik. Nah, dan termasuk di antara akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa beliau tidak pernah memukul pembantunya. Beliau tidak pernah memukul pelayannya. Dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang menjadi saksi akan hal ini. Selama 10 tahun Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, beliau tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kata-kata yang kasar tidak pernah. Bahkan beliau tidak pernah mengatakan pada Anas bin Malik terhadap sesuatu yang telah beliau lakukan, kenapa engkau melakukan ini? Dan beliau tidak pernah mengatakan pada Anas bin Malik terhadap sesuatu yang beliau tidak lakukan, kenapa engkau tidak melakukan itu? Nah, tidak pernah keluar kata-kata yang demikian. Apalagi memukul tentunya. Lebih utama lagi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan itu. Demikian pula keadaan beliau dengan keluarganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Khairukum khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli." Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku orang yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, barang siapa yang ingin hidup tenteram dalam keluarga, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terapkan dalam kehidupan. Apa yang telah kita ketahui dari hadis-hadis ini tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita sepelekan begitu saja. Jangan kita tepis begitu saja. Itu kan Rasulullah, saya kan bukan. Saya kan memang sudah jadi watak saya suka mukul. Ya jangan seperti itu. Belajar dong akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, untuk kita jadikan sebagai contoh panutan. Nah, jangan pasrah dengan akhlak yang buruk. Nah, akhlak itu bisa berubah insyaallah taala. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Dan kesabaran itu juga bisa didapatkan dengan belajar, berusaha. Nah, jangan, ya sudah memang sudah seperti ini, watak saya gak bisa berubah. Kemudian dia berbuat semena-mena. Nah, jangan seperti itu. Nah, ma'asyarat ikhwah rahimakumullah, apalagi keluarga yang namanya istri. Seorang yang sangat lemah, butuh untuk ada yang membimbingnya, ada yang menguatkannya. Kalau dia keliru, ya manusia biasa keliru, dibenarkan dengan cara yang baik. Kecuali kalau sudah nampak dari dia perbuatan-perbuatan yang terlihat bahwa dia telah menyimpang, dia telah pergi sama laki-laki yang lain, dia telah berbuat serong atau yang semisalnya. Nah, setelah dinasihati tetap dalam keadaan seperti itu, ya lain permasalahan. Nah, tapi kalau seorang itu jatuh dalam kesalahan, mungkin dalam pengaturan rumah tangga, mungkin dalam hal yakni tutur kata, kadang-kadang ada yang keliru, ada yang salah. Jangan kemudian seorang itu dengan kesalahan tersebut menyikapinya dengan sikap yang keras. Lemah lembutlah kepada keluarga. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Istausu bin nisa'i khairan." Berikan wasiat yang baik kepada para wanita itu dengan wasiat yang baik. Nah, karena wanita itu lemah. Innal mar'ata khuliqat min dhila'. Naam, wa inna a'waja ma fi dhila'i 'ala wa in taraktahu la yazal mu'waj. Naam, wa in aqantahu kasarta. Atau kama qala nabiyuna 'alaihi salatu wassalam, bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk itu yang paling bengkok adalah yang bahagian atasnya. Apabila engkau biarkan dia, maka dia akan terus bengkok. Apabila engkau keras pula, akan menyebabkan dia patah. Nah, maka berikan nasihat dengan cara yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing keluarga kita kepada kebaikan. Nah, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, demikian pula dalam hal seorang apabila dia hendak mendidik keluarganya. Dia ingin memukul, pukul-pukul dengan cara yang baik. Hindari wajah. Nah, ini harus diberikan tanbih kepada kaum muslimin. Nah, kalau sudah marah, itu enggak peduli. Istrinya, semuanya dipukul. Seakan-akan depannya itu lawan pemain tinju. Nah, ya. Dipukul dari atas sampai bawah. Allahul Musta'an, tidak terlepas wajahnya. Nah, sehingga banyak di kalangan istri mengeluhkan hal ini. Nah, mereka masuk ke pengadilan negeri dalam keadaan mereka datang wajahnya itu sudah bengkak, ya, di bagian matanya bengkak ininya, memar dan seterusnya. Allahul Musta'an. Ya, istri tidak bisa melakukan itu kepada suaminya. Ya, maka yang seperti ini, masyarakat ikhwan rahimakumullah, hendaklah kita menyikapi, ya, kesalahan yang terjadi di tengah keluarga itu dengan cara yang baik. Nah, selama memungkinkan kita memperbaiki dengan cara yang hikmah, maka itulah yang dituntut. Nah, An Jabir radhiyallahu taala anhu qala, dari Jabir radhiyallahu taala anhu beliau berkata, marra an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam بدابة قد وسم يدخن من خراء. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu hewan. Nah, dabbah, apakah itu unta atau yang lain, yang kendaraan ini atau hewan ini qad wusima, telah diberi tanda. Yang dimaksud al-wasm yaitu memberi tanda kepada hewan dengan cara kay. Nah, kay, tahu ya kay, dengan besi panas. Mungkin sampai sekarang ada ya, kalau ingin beri tanda ke hewan, ya kan, dengan besi panas. Biasa lihat. Nah, sebagai tanda, apakah itu sapi atau kambing atau yang lainnya. Nah, sekedar untuk diketahui dan dibedakan antara hewan tersebut dengan yang lainnya. Maka itu dinamakan al-wasm. Kay. Adapun kay di kalangan manusia adalah merupakan salah satu cara pengobatan. Ada jenis pengobatan yang ma'ruf, ya, pada zaman dahulu, entah pada zaman sekarang, yang disebut dengan kai, pengobatan dengan cara, dengan besi panas. Nah, saya tidak tahu gimana kaifiahnya, cara yang jelas, yang sepertinya ada, dan itu adalah cara pengobatan terakhir. Akhirul ilaj. Ya, alternatif paling terakhir. Nah, hanya saja, orang yang melakukan kai ini, akan menyebabkan dia tidak termasuk ke dalam 70 ribu orang yang akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa diazab, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada beliau umatnya, lalu kemudian beliau menyebutkan wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab, bahwa bersama mereka ada 70 ribu orang yang mereka masuk ke dalam surga tanpa dihisab, ya, lolos, lulus seleksi. Nah, tanpa diazab. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan, humul ladzina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wal arabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta untuk dirukyah. Tidak meminta. Kalau ada orang datang merukyah dia tidak mengapa, tapi dia tidak meminta, mendahului diri untuk minta dirukyah oleh orang lain. Dan dia tidak dikai. Nah itu. Tidak melakukan pengobatan dengan cara kai, tidak tatayyur, ya, mengadu nasib dengan burung atau yang semisalnya, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah. Disebutkan di dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seekor hewan yang telah diberi tanda. Yudakhanu min khara, sampai ketika diberi tanda itu. Naam. Min khara, min khara itu ini, ya, lubang hidung, rongga hidung ini, sampai keluar asap. Sampai keluar asap. Itu bisa bayangkan gimana cara orang ini melakukan kail. Ya. Sampai keluar asap dari hidungnya. Berarti kayaknya di mana? Di bagian wajah. Jadi dia melakukan kail beri tanda bahwa ini kendaraannya dia. Dia melakukan kail di wajah hewan tersebut. Nah. Saking apa? Besarnya mungkin panasnya itu, saking panasnya sampai asap itu keluar dari hidungnya. Subhanallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man fa'ala hadha. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan ini. La yasimanna ahadun alwajha wa la yadribanna. Jangan sekali-kali seorang itu melakukan wasam, memberi tanda dengan kail di wajah, dan jangan pula dia memukulnya. Yani memukul wajahnya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang diharamkannya memukul wajah secara mutlak. Bukan hanya manusia, bahkan hewan boleh mukul wajahnya. Nah, tidak diperbolehkan. Kadang-kadang subhanallah, orang tidak merasa ada kucing lewat, tendang. Hah? Tendang yakni wajahnya. Haram. Tidak diperbolehkan. Mukul tidak boleh. Walaupun itu hewan. Nah, dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang diharamkannya melakukan wasm, memberi tanda dengan kail pada wajah. Nah, pada wajah hewan. Ini tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana kalau di selain wajah? Sebab hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan la yasimanna ahadun alwajha. Jangan sekali-kali seseorang itu memberi tanda dengan kail pada wajahnya. Nah. Lalu pada selain wajah gimana? Dalil-dalil menunjukkan bolehnya. Boleh memberi tanda hewan. Nah, mungkin pada bagian punggungnya ya, atau pada bagian-bagian tertentu yang kita melihat bahwa hewan tersebut tidak tersakiti dengan hal itu. Nah, oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa kata Anas bin Malik, kami masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kandang unta. Wa huwa yasimu ghanaman. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberi tanda ke kambing beliau alaihi salatu wassalam. Kata Anas bin Malik, saya melihat atau saya menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberi tanda di bahagian telinganya. Di bahagian telinganya. Nah, telinga bukan wajah. Wajah itu ya yang di depan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan tanda di bagian telinga. Dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tanda pada ibilus sadaqah. Unta yang unta itu merupakan sedekah dari kaum muslimin. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala ini menunjukkan diperbolehkannya, boleh memberi tanda kepada hewan, namun dihindari memberi tanda pada wajahnya. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa memberi tanda pada wajah hewan menyebabkan datangnya laknat, menghalalkan seseorang itu untuk dilaknat. Nah, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man fa'ala hadha. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan ini. Nah, semoga Allah melaknat orang yang melakukan ini. Dan yang dimaksud dengan al-la'an laknat adalah at-tardu min rahmatillah, dijauhkannya seorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dihinakan. Kalau seorang sampai dilaknat, Allah tidak menolongnya. Allah sudah tidak memperhatikannya. Nah, Allah biarkan dia dengan kesesatannya, wa'adzubillah. Itu pengertian dari laknat. Oleh karena itu, seseorang jangan ya terlalu mudah dalam mengeluarkan kata-kata laknat kepada orang lain. Dikit-dikit, laknatullah alaih. Nah, ada sebagian mereka orang-orang, yani istilah orang Arab, dhayi', orang-orang terlantar. Nah, yani subhanallah, dikit-dikit melihat orang salah, laknatullah alaih. Terlalu mudah mengeluarkan kata-kata laknat. Padahal itu sangat besar sekali. La'nul mu'min ka qatli. Melaknat seorang mukmin itu sama seperti membunuh seorang mukmin. Melaknat. Laisal mu'minu bit-ta'an wal-la'an. Bukanlah sifat seorang mukmin orang yang suka mencela, orang yang suka melaknat. Nah. Wal-fahish wal-badhi. Bukan sifat seorang mukmin orang yang suka berbuat keji, orang yang jorok. Nah, mukmin itu menjaga dirinya dari akhlak-akhlak yang rendah seperti ini. Nah, ketika anak di Yaman, ya, waktu itu di Ma'rib, ada sebuah tempat dia, yakni di padang pasir. Nah, kalau kita ingin ke kota itu biasanya kita menunggu kalau ada mobil yang lewat. Tumpangan. Ya gratis. Nah, mobil-mobil pribadi karena enggak ada angkot. Nah, dari tempat itu kurang lebih kalau ke kota sekitar 1 jam. Nah, itu waktu itu ada 3 anak kecil. Anak orang-orang Badui. Nah, kelihatannya orang-orang yang punya mobil itu sudah tahu jeleknya anak-anak ini. Nah, jeleknya akhlaknya. Jadi mereka enggak mau singgah. Akhirnya kita juga enggak diambil sama mereka karena dekatnya orang-orang ini. Nah, setiap ada mobil yang lewat enggak mau singgah. La'anatullah alaih, la'anatullah alaih. La haula wala quwwata. Nah, semua yang lewat dilaknat. Nah, haram yang seperti ini. Akhirnya kita menjauh dari anak itu, ya, agak menjauh jalan sedikit, terus cari tumpangan, alhamdulillah ketemu. Nah, yang menjadi syahid bahwa ada orang-orang seperti ini keadaannya. Senang mengeluarkan kata-kata yang kotor. Nah. Dan biasanya masing-masing daerah itu ada cara-cara tersendiri. Ada ucapan-ucapan kotor yang ma'ruf, ya, di kalangan mereka. Walhasil bahwa ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan, perkara yang diharamkan. Nah, dan di dalam hadis ini juga memberikan isyarah tentang diperbolehkannya untuk melaknat orang yang pantas dilaknat. Nah, boleh melaknat secara ta'yin. Maksudnya di orangnya langsung. Nah, yang pantas mendapatkan itu. Sebagaimana Rasulullah SAW melaknat secara ta'yin. La'anallahu man fa'ala hadha. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan ini. Berarti kan sudah ditunjuk langsung orang itu. Siapa yang melakukan itu? Allah. Semoga Allah melaknat. Dan ini termasuk permasalahan yang diperselisihkan di dalam para ulama. Apakah diperbolehkan melaknat secara ta'yin? Jadi ada dua hukum dalam hal melaknat. Ada hukum melaknat secara umum. Melaknat secara umum, maka ini boleh apabila ada dalilnya bahwa perbuatan tersebut terlaknat. Misalnya, ya, kita mengatakan la'anallahu syarib al-khamri. Semoga Allah melaknat peminum khamr. Ini kan umum. Nah, yang meminum khamar, semoga Allah melaknat, tidak ditunjuk orangnya langsung. Nah, ini namanya al-la'nu ghairul mu'ayyan, melaknat tanpa diarahkan kepada individunya. Atau misalnya kita mengatakan la'anallahu akilar riba, semoga Allah melaknat orang yang memakan hasil riba, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal tersebut. Maka ini boleh melaknat secara umum. Yang kedua, yaitu melaknat secara khusus orangnya langsung. Nah, ini yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh melaknat secara khusus. Nah, tidak boleh melaknat secara khusus. Sebab boleh jadi ketika kita melaknat orang yang minum khamr, ternyata dia bukan termasuk orang yang pantas untuk dilaknat. Memang betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu syaribal khamr. Allah melaknat orang yang minum khamr. Akan tetapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang bernama Abdullah. Abdullah al-Himar atau Abdullah al-Khammar. Naam. Yang suka minum khamr. Suka minum khamr. Berkali-kali dia dicambuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ketagihan. Minum lagi, cambuk lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum lagi, dicambuk lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala kesal melihat orang ini. Nah, sampai beliau mengatakan la'anakallah ma akthara ma yu'tha bik. Nah, semoga Allah melaknat alangkah seringnya engkau melakukan perkara ini. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan laknat itu? La tal'anu fa innahu yuhibbullahu wa rasuluh. Jangan kamu laknat dia karena sesungguhnya dia itu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, dia melakukan kemaksiatannya itu. Nah, dan dia mengingkari perbuatan tersebut. Nah, dalam hatinya masih ada kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Maka Rasulullah larang. Melarang. Dia dihukum, tapi nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melaknat dia. Padahal dia minum khamr. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwa melaknat secara khusus tidak diperbolehkan. Namun ada dalil-dalil yang dijadikan hujjah oleh sebagian para ulama yang menunjukkan bolehnya melaknat secara khusus, termasuk hadis ini. Termasuk pula hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari juga dalam kitab ini, Al-Adabul Mufrad, bahwa ada seorang yang naam, dia suka diganggu oleh tetangganya. Maka dia pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kamu keluarkan barang-barangmu di tengah jalan. Nanti kalau ada orang yang lewat bertanya kepada kamu, kenapa engkau melakukan ini? Saya diganggu oleh fulan, fulan. Nah, akhirnya dia melakukan itu. Setiap orang yang lewat melaknat tetangganya yang sering menyakitinya tersebut. Setiap yang lewat, mereka melaknat. Nah, walhasil dari hadis ini dikuatkan oleh para ulama, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala demikian pula mengatakan bahwa boleh melaknat secara khusus bagi orang yang berhak untuk dilaknat, orang yang berhak mendapatkan laknat tersebut. Namun ma'asyar al-ikhwah rahimahumullah, tentu berhati-hati itu lebih baik. Nah, melaknat secara umum itu lebih selamat. Melaknat secara umum orang-orang yang berhak untuk mendapatkan laknat, karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya melaknat mereka. Adapun secara khusus, ya sebaiknya kita berhati-hati, jangan sampai kita melemparkan laknat tersebut kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya. Wallahu taala a'lamus shawab. Alhamdulillah. Saya kira sampai di sini akhwan yang kita sebutkan dari kitab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Apakah buaya itu halal? Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum buaya. Apakah dihalalkan atau tidak? Sebagian para ulama memandang bahwa buaya termasuk binatang buas. Nah, sehingga mereka melihat dari sisi ini tidak diperbolehkannya. Namun yang zahir wallahu ta'ala alam bahwa buaya termasuk diantara hewan air. Naam. Iya kan? Sungai. Dan setiap hewan yang asal hidupnya di sungai atau di lautan, asal hukumnya halal. Bahkan bangkainya halal. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya bangkai hewan yang ada di lautan tersebut. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang halalnya seluruh hewan yang ada di lautan. Di lautan dan di sungai. Tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah hewan itu buas atau tidak. Nah, seperti misalnya ikan hiu. Nah, atau seperti ikan paus. Walaupun disebut anjing laut. Walaupun disebut babi laut. Asal hukumnya halal. Nah, sekarang kita kembali kepada buaya. Buaya hewan apa? Hah? Kita tidak berbicara tentang buaya darat ya. Kalau buaya darat haram dimakan. Nah, dan hartanya buaya darat juga haram. Nah, tapi pembicaraan kita tentang buaya yang hidup di sungai. Nah, maka berdasarkan hadis ini, wallahu ta'ala alam boleh halal. Nah, dan termasuk di antara yang membolehkan menghalalkan adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, tapi jijik ini lain masalah. Kalau Anda jijik ya itu kembali kepada masing-masing orang. Ini pembicaraan masalah perasaan. Nah, bukan pembicaraan tentang masalah hukum. Jijik ya enggak usah dimakan. Nah, ketika kita mengatakan halal bukan sesuatu yang wajib untuk dimakan, tidak. Boleh hukumnya untuk dimakan. Nah, wallahu ta'ala. Bolehkah menjadi anggota koperasi yang di dalamnya ada simpan pinjam? Kalau simpan pinjam maksudnya riba, maka tidak diperbolehkan. Nah, beda kalau sudah terjadi akad. Lalu kemudian dia merubahnya dengan kredit lalu menambahnya, tidak diperbolehkan. Nah, tapi kalau baru keinginan, nah nanti saya mau jual cash sampai di tempat kredit saja misalnya, ya nggak jadi masalah, tidak jadi masalah. Dan boleh juga kalau misalnya ada majelis akad kita mengatakan kalau Anda mau beli ini dengan kontan harganya 1 juta, kalau dengan kredit harganya 1,5 juta. Antara penjual dan pembeli boleh. Antara penjual dan pembeli boleh. Selama tidak ada pihak yang ketiga, maka hukumnya diperbolehkan. Nah, namun kalau ada pihak yang ketiga ini, di dalamnya terdapat unsur riba. Bagaimana hukum asuransi? Ini ada rincian-rincian yang butuh pembahasan secara rinci. Dan kalau tidak salah sudah dibahas dalam syariah. Antum merujuk ke sana, ada jenis-jenis asuransi yang tidak diperbolehkan. Nah, salah satu contohnya misalnya asuransi yang asuransi jiwa, ya. Kalau terpotong tangan sekian, kalau ya ini seperti orang melakukan muqamarah, perjudian. Nah, ya kalau sehat maka hangus. Nah, uangnya ya, nah hangus begitu saja. Dan yang semisalnya, maka yang seperti ini para ulama tidak membolehkan, termasuk di antara jenis perjudian. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana sikap orang tua terhadap anak-anaknya yang masih belajar di sekolah umum dan perguruan tinggi yang belum berstandar syariat? Apakah menyegerakan hijrah ke tempat-tempat disyariatkan atau udur dibolehkan menunggu sampai lulus karena pertimbangan sayang? Sudah kepalang tanggung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bidzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu wa tala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belum tibakah masanya bagi orang-orang yang beriman tunduk hati mereka kepada untuk berzikir kepada Allah, tunduk dan menerima apa yang diturunkan oleh Allah dari kebenaran, dan jangan seperti ahlul kitab, nanti bertaubat. Nah, faqasat qulubuhum, sehingga menyebabkan hati menjadi keras, wa katsirun minhum fasiqun, sehingga kebanyakan dari mereka menjadi orang-orang yang fasik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.